Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Kita lanjutkan bab yang keempat, ketentuan niat berpuasa. Pertama, kami bahas pada halaman 61. Niat adalah amalan kalbu, amalan hati. Oleh karena itu, yang benar tidak disunnahkan melafadzkan niat dengan lisan pada ibadah apapun. Jadi melafadzkan niat dengan lisan pada ibadah puasa dan yang lainnya termasuk dalam perkara bid'ah yang tercela, dan seluruh bid'ah dalam agama ini tercela dan tertolak. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Muttafaq alaih, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Barang siapa mengadakan perkara baru dalam urusan agama ini yang bukan darinya, perkara itu tertolak. Amriyat muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama ini, amalannya tertolak. Nah, di sini kami akhiri dengan kesimpulan, alhasil ada dua hujjah yang menunjukkan, ini pada halaman 62. Alhasil ada dua hujjah menunjukkan bahwa niat itu tempatnya dalam kalbu dan tidak boleh dilafadzkan dengan lisan. Yang pertama, melafadzkan niat adalah perkara bid'ah dalam agama ini yang tidak pernah diamalkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah SWT Maha tahu. Maha tahu tentang apa yang terbetik dalam kalbu setiap hambanya, sehingga tidak butuh untuk dikabari tentang niat yang ada di dalamnya. Nah, dengan demikian, amalan sebagian kaum muslimin yang mengatakan melafadzkan niat ketika makan sahur dengan berkata nawaitu shauma ghadin, ya, dan semisalnya, termasuk bid'ah yang tercela dan tertolak. Kemudian ketentuan niat puasa wajib meliputi beberapa masalah. Masalah kesatu, waktu penetapan niat berpuasa wajib. Nah, mengenai penetapan niat puasa di malam hari sebelum tiba waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib, ini yang dikenal dengan istilah tabyit an-niyah. Tabyit an-niyah, ini penetapan niat puasa di malam hari sebelum tiba waktu subuh untuk pelaksanaan puasa wajib. Ini diperselisihkan oleh ulama tentang hukumnya. Kami nukil di sini secara lengkap perbedaan pendapat di antara ulama dan alasannya masing-masing, dalilnya masing-masing. Yang benar dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang pertama, halaman 63, pendapat yang pertama bahwa seseorang yang akan berpuasa wajib haruslah menetapkan niat puasanya di malam hari sebelum tiba waktu subuh. Ini wajib dan termasuk syarat sahnya pelaksanaan puasa wajib. Nah, ini pendapat yang benar dalam masalah ini. Deretan ulama yang berpendapat ini, ya, sampai pada masa kita. Nah, yang memilih pendapat ini telah kami nukil di sini, seperti Al-Albani, Al-Uthaymin, Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz. Naam. Dalil-dalilnya jelas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Amalan-amalan itu hanyalah berdasarkan dilakukan dengan niat, dan setiap orang hanyalah mendapatkan ganjaran dari apa yang diniatkannya. Riwayat Hafsah, man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa tidak membulatkan tekad untuk berpuasa sebelum tiba waktu fajar subuh, tidak sah puasanya. Naam. Riwayat ini kami terangkan di catatan kaki bahwa ulama berselisih apakah ini marfu' ucapan Rasulullah SAW, ya, Hafsah dari Nabi SAW. Nah, ataukah ini riwayat mauquf hanya ucapan Hafsah radhiyallahu anha? Jika yang benar bahwa ini marfu' dari Nabi SAW, ini nas yang jelas dalam masalah ini. Kalau ini hanya berderajat mauquf, maka dalilnya adalah hadis Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tadi. Nah, dan hadisnya bermakna umum. Kemudian riwayat yang mauquf ini dari Hafsah, juga athar mauquf lainnya dari Ibnu Umar dan Aisyah mendukung keumuman makna hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan juga dari sisi makna, coba lihat halaman 64. Pendapat mereka juga dikuatkan dari sisi makna, yaitu bahwa puasa wajib pelaksanaannya sehari penuh dari terbit fajar di waktu subuh hingga terbenamnya matahari. Nah, ini tidak akan terrealisasi melainkan dengan berniat untuk berpuasa sejak malam harinya sebelum terbit fajar, agar puasa dimulai tepat ketika terbit fajar. Jadi sudah berniat sejak malam harinya sebelum terbit fajar, sehingga ketika terbit fajar langsung start puasa, sehingga ya sempurna mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah kalian hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar yang terbit. Nah, jika seseorang terlambat berniat, dia berniat setelah terbit fajar, maka dipastikan di sini bahwa dia tidak melaksanakan puasa sehari penuh. Nah, jadi tidak sah. Nah, kecuali apa yang kita lewati. Kecuali apa yang kita lewati, bahwa ada udzur karena dia terlambat. Ini untuk di awal Ramadan. Untuk di awal Ramadan. Ketika seseorang terlambat menerima informasi, mendapat informasi mengetahui masuknya Ramadan. Dia menerima informasi mengetahuinya di siang hari, maka saat itu juga dia berniat berpuasa Ramadan, dan menurut pendapat yang rajih itu cukup sah dan tidak wajib mengqadanya. Masalah kedua, halaman 66, mengenai intensitas niat untuk puasa Ramadan. Apakah cukup satu kali niat saja untuk puasa satu bulan, ataukah harus berniat setiap hari? Nah, ini permasalahan yang diperdebatkan oleh ulama, masalah khilafiyah. Nah, pendapat pertama mengatakan untuk puasa wajib yang dilaksanakan secara berturut-turut, dalam hal ini yang seperti puasa Ramadan, maka satu kali niat di awal untuk berpuasa sebulan Ramadan cukup mewakili seluruh pelaksanaan puasanya dalam sebulan Ramadan tanpa perlu berniat setiap harinya, yakni setiap malamnya. Jadi satu sekali niat di awal bulan sudah mewakili seluruhnya. Tetapi menurut pendapat ini, jika dia sempat memutus puasa di antara hari-hari Ramadan karena udzur sakit atau safar, maka ketika dia sehat kembali, ketika dia mukim kembali dan hendak memulai berpuasa setelah udzurnya lepas, dia harus memperbarui niat untuk hari-hari berikutnya sampai akhir Ramadan karena sudah sempat terputus. Nah, di masa ini ya, yang mendukung pendapat ini Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa puasa Ramadan diwajibkan memperbaharui niat setiap hari. Jadi setiap malamnya untuk puasa besoknya harus ada niat. Masing-masing ada niat di malam harinya. Tidak cukup, tidak bisa diwakili di awal Ramadan untuk seluruh ya hari-hari sampai akhir Ramadan. Alasannya puasa di hari-hari Ramadan adalah ibadah-ibadah yang berdiri sendiri, terpisah-pisah. Tidak ada keterkaitan antara satu puasa dengan puasa lainnya. Sebagai bukti, jika puasa di hari itu batal, itu tidak mempengaruhi keabsahan puasa di hari sebelumnya. Ya. Dan ini yang dipilih, ini madhab jumhur ulama di masa ini. Yang mendukung pendapat ini adalah Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibn Baz. Kami menyatakan di buku ini wallahu alam bahwa pendapat ini lebih hati-hati. Nah, lebih hati-hati. Nah, berdasarkan pendapat ini, jika seseorang tertidur di malam harinya tanpa sempat berniat. Cuma biasanya kalau tiba waktu malam kemudian berbuka ya, di waktu maghrib berbuka ya, sampai ya masuk, bahkan di saat-saat berbuka itu biasanya masing-masing kita sudah berniat mau puasa lagi besok, iya kan? Hah? Biasanya begitu. Nah, biasanya begitu. Tetapi andaikan terjadi ya lupa berniat, tidak terbetik niat malam itu, tidak sempat terbetik niat malam itu untuk berpuasa lagi besoknya ya. Kemudian tertidur sampai terbit fajar. Nah, sehingga tidak sempat berniat di malam harinya, lupa berniat, maka berdasarkan pendapat tadi bahwa setiap puasa harus ada niatnya di malam hari, berarti dia tidak bisa berpuasa di hari itu dan dia wajib menggantinya di qadha di hari lain. Namun ini gambarannya seperti tadi ya. Nah, andaikan terjadi jarang karena biasanya suasananya memang Ramadan. Nah, suasananya Ramadan memang selalu diikuti niat besok puasa lagi gitu. Sudah diikuti niat ya di awal malam bahwa na'am besok akan berpuasa lagi. Tayyib. Masalah ketiga. Niat berpuasa antara menentukan hukumnya dan jenis puasanya. Jadi ada pembahasan hukum, yakni hukum puasa itu apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Jenisnya apakah itu puasa Ramadan atau puasa nazar atau na'am puasa lainnya. Nah, diterangkan di sini pada halaman 68. wajib hukumnya bagi seseorang menentukan niat untuk melaksanakan salah satu jenis puasa wajib tersebut. Nah, jadi jenisnya itu harus ditentukan. Jenisnya harus diniatkan, dipastikan dengan niat. Tidak sah bagi seseorang yang ingin berpuasa Ramadan hanya menentukan niat dalam hati ingin berpuasa wajib. Dia tidak menentukan dengan niatnya bahwa dia mau berpuasa Ramadan. Dia hanya berniat mau puasa wajib. Jenisnya tidak ditentukan dengan niat, maka ini tidak sah. Nah, jadi harus jelas niatnya. Ini puasa Ramadan. Ini puasa, saya berniat puasa Ramadan. Saya berniat qada puasa Ramadan. Saya berniat puasa nadar. Saya berniat puasa kafarat. Itu harus ditentukan jenisnya. Nah, ya, saya berniat puasa sunnah ini. Yang ditentukan jenisnya. Nah, ya ini dalam hati ya, maksudnya sudah kita bahas tadi bahwa niat dalam kalbu. Jadi penentuan hukum puasa yang diniatkan tanpa penentuan jenisnya tidak cukup. Sebaliknya, apabila seseorang menentukan jenisnya meskipun tidak ya menentukan hukumnya dengan niatnya, hanya menentukan jenisnya dengan niatnya, maka itu cukup. Nah, misalkan seseorang berniat bahwa besok dia akan berpuasa Ramadan. Dia akan besok puasa Ramadan, atau dia besok ingin berniat berpuasa qada Ramadan, atau besok berpuasa nadar, besok berpuasa kafarat. Jenisnya yang dia niatkan, na'am, maka itu cukup. Nah, ya, karena itu niat secara khusus jenisnya yang diniatkan. Meskipun dia tidak menentukan hukum puasa yang dia niatkan itu sebagai puasa wajib, na'am. Misalkan dia berniat besok akan berniat berpuasa Ramadan, tidak dia niatkan bahwa dia akan berpuasa Ramadan yang diwajibkan atas dirinya. Dia hanya niatkan untuk puasa Ramadan. Itu aja. Nah, tidak terbetik dalam kalbunya tentang hukumnya wajib. Maka itu sudah cukup. Naam. Karena kalau dia sudah berniat akan berpuasa Ramadan, otomatis terkandung pula niat bersama itu niat puasa wajib Ramadan yang diwajibkan atasnya. Karena Ramadan wajib. Difahami ini? Nah, namun sempurnanya ya, dia sempurnanya adalah dia niatkan dua-duanya, kata Ibn Utsaimin rahimahullah. Dia niatkan puasa Ramadan yang hukumnya wajib. Nah, itu lebih sempurna. Kemudian masalah keempat, pembahasan hukum puasa seorang yang berkata insyaallah besok saya akan berpuasa. Nah, di sini ada rincian ya yang dipilih oleh Ibn Utsaimin. Kalau dia mengucapkan itu dalam keadaan menunjukkan keraguan dia, nah, mungkin karena lemah imannya, ya, insyaallah besok saya akan berpuasa, menunjukkan keraguan dia. Jadi tidak ada niat yang pasti bahwa dia akan berpuasa, ragu, maka puasanya tidak sah. Nah, karena niat itu adalah azm, tekad bulat dalam kalbu, dalam hati untuk beramal tanpa ada keraguan. Sementara ini ragu. Ucapan insyaallahnya mengandung makna ragu, maka tidak sah. Yang kedua, jika seseorang mengucapkan itu bukan menunjukkan keraguan dia, tapi dia mengucapkan insyaallah ingin mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengembalikan urusan itu kepada kehendak Allah agar Allah menolongnya, menjadikannya terwujud, ya, menjadikannya terwujud. Insyaallah niat sudah jelas, sudah pasti, bertekad bulat untuk puasa, sudah niat jelas, dia mengucapkan ini ingin mencari keberkahan dengan ucapan itu, ya, karena segala sesuatu kembali kepada kehendak Allah SWT. Berharap dengan itu Allah berkahi dan menolong dia sehingga terwujud, terrealisasi sampai na'am waktu berbuka. Maka di sini na'am sah, tidak masalah, ya, karena ucapannya itu mendukung niat dalam hatinya, bukan melemahkannya, karena tidak menunjukkan keraguan. Baik. Ketentuan niat puasa sunnah, halaman 70. Ketentuan niat puasa sunnah. Masalah kesatu, penetapan niat puasa sunnah. Di sini kami nukil perbedaan pendapat di antara ulama secara lengkap. Yang benar dalam masalah ini, pendapat yang pertama yang kami sebutkan di sini sebagai pendapat pertama, boleh berniat puasa sunnah di siang hari. Boleh puasa sunnah, boleh start niatnya di siang hari. Naam. Madhab ini terbagi menjadi dua, terpecah menjadi dua. A, yang pertama mengatakan boleh menetapkan niat puasa sunnah di siang hari secara mutlak tanpa ada batasan sebelum zawal, sebelum bergesernya matahari ke barat setelah tengah hari, ya, setelah masuk waktu duhur, atau sebelum masuk waktu duhur atau setelahnya. Nah, jadi tidak ada batasan waktu. Nah, berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa sah niat puasa sunnah dimulai di siang harinya dengan syarat sebelum zawal. Ini pendapat kedua yang kami nukil di sini pada halaman 72. Dengan syarat sebelum zawal, sebelum bergesernya matahari ke barat setelah tengah hari. Adapun kalau sudah zawal, sudah masuk waktu duhur, setelah itu sudah tidak bisa. Sebelum zawal masih bisa. Nah, pendapat itu lemah. Yang benar yang kita dengar tadi, bahwa mutlak, tidak ada batasan sebelum zawal atau setelah zawal. Meskipun sudah sore, sudah jam 5, ya, menjelang buka, sah. Kapanpun seseorang menetapkan, ya, niat berpuasa sunnah meskipun telah mendekati waktu terbenam matahari. Akan tetapi dengan syarat, nah, disebutkan di sini, masih di halaman 70. Pendapat pertama, A, nah, akan tetapi dengan syarat orang tersebut belum melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa semenjak terbit fajar hingga ia berniat berpuasa, seperti makan, minum, dan berhubungan suami istri. Adapun kalau dia sudah ngopi, bagaimana mau puasa? Sudah ngopi kok mau puasa? Nah, itu tidak bisa. Nah, kalau dia memang belum menyentuh apa-apa dari pembatal-pembatal puasa, belum menyentuh makanan, minum, belum menyentuh istri, ya, jam 10 misalkan gitu, mikir-mikir, ya, puasa ajalah, niat puasa, bisa. Nah, atau jam 1 baru terbetik niat puasa, puasa. Dengan syarat tadi, belum menyentuh apa-apa tadi yang merupakan pembatal puasa. Nah, atau misalkan sore jam 4, ah, mending puasa aja ini. Nah, dengan syarat itu tadi. Kalau sudah makan siang ini bagaimana mau puasa? Nah, tayyib. Dan ini di catatan kaki, footnote-nya kami sebutkan, nukil dari Syekh Ibn Uthaymin. Masalah keterangan persyaratan ini, Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, sebatas yang saya ketahui dari para ulama, dipersyaratkan bahwa seseorang tidak melakukan hal-hal yang menjadi pembatal puasa sebelum ia berniat melakukan puasa sunnah. Nah, demikian pula Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz menegaskan adanya syarat ini. Nah, di tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, makan, minum, dan saya bahasakan tadi menyentuh istri, sudah difahami ya. Nah, ini berhubungan maksudnya. Tayyib. Dalilnya di sini pada halaman 71, hadis Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Muslim. Suatu hari Nabi SAW masuk menemui Aisyah di rumahnya. Nabi bermaksud ingin makan. Ya, minta kalau ada makanan di rumah. Ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, "Tidak, tidak ada." Jadi tidak ada makanan, padahal Nabi mau makan ini. Berarti kan Nabi tidak berniat puasa karena mau makan, nyari makanan. Namun karena tidak ada makanan, lantas Nabi SAW mengatakan, "Fa inni idzan shaimun." Jika begitu, sungguh sekarang idzan. Ya, idzan ini dalam ilmu bahasa keterangan maknanya adalah keterangan waktu sekarang. Nah, jika begitu sekarang itu makna fa inni idzan. Jika begitu sekarang berarti baru sekarang ini mulai berniat berpuasa. Shaim. Jika begitu sekarang saya berpuasa. Nah, ini menunjukkan ya hukum yang kita dengar. Tayyib, dan di sini dinukil athar dari Hudzaifah, athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang menunjukkan na'am kapan saja terbetik keinginan niat untuk berpuasa di siang hari tanpa batasan sebelum zawal atau setelah zawal, kapan saja. Nah, seperti yang kita dengar, sah-sah saja dengan syarat itu tadi. Nah, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan puasa, makan, minum, dan berhubungan dengan na'am istri. Tayyib. Masalah kedua mengenai nilai puasa sunnah ditetapkan niatnya di siang hari. Nah, misalkan start puasanya jam 8 pagi atau jam 10. Ya. Atau jam 1 atau jam 4 dan seterusnya. Apakah nilai puasa mereka yang start niatnya itu beda-beda? Apakah nilai puasanya sama? Dan sama dengan orang yang sudah berniat sejak malam harinya? Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang benar, yang rajih dalam hal ini tentunya, wallahu a'lam, dia hanya mendapatkan pahala puasa sunnah sesuai dengan lama puasanya, terhitung sejak ia memulai berniat untuk berpuasa. Tentunya beda antara orang yang start puasanya jam 7 dengan yang startnya jam 10, yang startnya setelah siang dan seterusnya. Nah, karena hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Amalan-amalan itu hanya dilakukan dengan niat, setiap orang hanya mendapatkan ganjaran dari apa yang diniatkannya, dari dinilai dari sejak dia berniat. Nah. Ya, dan ini yang di anggap rojo oleh al-Allamah Sa'di dan al-Allamah al-Uthaymin. Wallahu a'lam. Halaman 74. Lihat halaman 74, dua paragraf terakhir masalah ini. Nah. Namun perlu diperhatikan bahwa puasa yang bisa ditetapkan niatnya di siang hari hanyalah jenis puasa sunnah mutlak. Puasa sunnah itu ada dua ya. Ada puasa sunnah mutlak, ada puasa sunnah muqayyad. Ya. Mutlak artinya mutlak yang tidak ditentukan waktunya dan disyariatkan kapanpun, selama bukan waktu terlarang untuk berpuasa. Itu mutlak. Puasa sunnah muayyan, muqayyad, muayyan artinya tertentu. Ya, yang ditetapkan waktunya secara tertentu dalam syariat, seperti puasa Senin, puasa Kamis, puasa Asyura, 3 hari di pertengahan bulan, ayyamul bid, dan semisalnya. Itu puasa muayyan. Nah, sama halnya salat sunnah, ada salat sunnah mutlak. Kapan saja orang mau salat sunnah 2 rakaat, asalkan bukan waktu-waktu terlarang. Nah, ada di sana salat sunnah ya, yang bukan mutlak tapi muqayyadah. Nah, ada yang muqayyad dawatul asbab. Nah, ada yang sifatnya rawatib. Nah, hukum yang kita dengar tadi bahwa boleh sah berniat di siang hari untuk puasa sunnah mutlak. Nah, hukum itu tidak berlaku pada jenis puasa sunnah muayyan yang tertentu. Jadi apabila seseorang biasa berpuasa Senin dan Kamis, misalkan contoh ini paragraf terakhir ini terangkan. Jadi apabila seseorang biasa berpuasa Senin dan Kamis, lalu suatu ketika di hari Senin ia lupa berpuasa, misalkan dia tidak berniat di malam harinya untuk puasa Senin, dia lupa bahwa besok Senin misalkan, padahal kebiasaannya puasa Senin Kamis, tapi dia lupa. Nah, atau memang di malamnya belum ingin besoknya ingin berbuka. Nah, kemudian di siang hari teringat, oh ini Senin, dia ingin puasa seperti kebiasaannya. Atau di siang harinya berubah pikiran, malamnya dia tidak ingin berpuasa tapi siang harinya berubah pikiran ingin berpuasa. Nah, kemudian dia pun berniat saat itu. Puasa yang dilakukannya itu statusnya puasa sunnah mutlak, bukan lagi puasa Senin. Nah, ya, karena puasa Senin maksudnya Senin utuh, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sementara ini tidak. Nah, jadi puasanya bernilai puasa sunnah mutlak, bukan tidak bernilai puasa sunnah Senin. Nah, atau Kamis. Ya, begitu pula puasa-puasa sunnah muayyan yang lainnya. Jadi bernilai puasa sunnah mutlak. Ini dijelaskan oleh Ibn Uthaymin dalam kitab Asy-Syarhul Mumti dan dalam Fathul Jalal wal Ikram Syarh Bulughul Maram. Kemudian bab ini kami akhiri dengan pembahasan ketentuan membatalkan puasa. Ya, kami terangkan di sini bahwa perbedaan lain antara puasa wajib dengan puasa sunnah, di samping perbedaan yang telah lewat dalam hal ya mulai berniat. Nah, perbedaan lain adalah dalam hal boleh tidaknya dibatalkan tanpa udzur. Nah, adapun kalau ada udzur sama. Nah, puasa wajib pun kalau ada udzur bisa dibatalkan. Nah, tetapi pembahasannya kalau tidak ada udzur boleh tidak dibatalkan. Nah, kalau puasa wajib, nah halaman 75, puasa wajib tidak boleh dibatalkan tanpa udzur. Tanpa udzur safar, tanpa udzur sakit dan sejenisnya yang akan disebutkan nanti. Jika dibatalkan karena udzur, karena udzur safar, karena udzur sakit dan sejenisnya, wajib diganti dengan cara qadha di luar bulan Ramadan. Jika dibatalkan tanpa udzur, pelakunya berdosa dan tidak disyariatkan melakukan qadha puasa sebagai gantinya. Ini menurut pendapat yang rajih, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dalil yang ada hanya menunjukkan bolehnya berbuka jika ada udzur dan wajib diganti dengan qadha. Kalau tanpa udzur tidak ada dalil yang menunjukkan di qadha. Pelakunya berdosa dan tidak disyariatkan melakukan qadha. Menurut pendapat yang rajih dan akan dibahas lengkap nanti insyaallah pada bab berikutnya. Nah, bab berikutnya. Lain halnya dengan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah pemimpin bagi dirinya sendiri. Amiru nafsihi istilahnya. Nah, ya, sebagaimana pada hadis Ummu Hani di sini poin A di bawah. Nah, riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya. As-sha'imul mutatawwi'u amiru nafsihi. Orang yang berpuasa sunnah adalah amiru nafsihi, amir dirinya sendiri, yakni pemimpin dirinya sendiri. Terserah dia, ya. Insya'a soma wa insya'a aftara, jika ia mau ia bisa menyempurnakannya, jika ia mau pula ia bisa membatalkannya. Terserah dia, bebas, amiru nafsi. Nah, Akan tetapi, lihat di atas paragraf ketiga, akan tetapi tidak sepantasnya seseorang membatalkan puasa sunnahnya melainkan jika hal itu mengandung maslahat. Nah, ini penting. Tidak sepantasnya, dalam hal boleh-boleh, tapi tidak sepantasnya membatalkan puasa sunnah jika tidak ada tuntutan maslahat. Nah, kami nukil di sini, ya, ini mazhab Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya, dipilih oleh Al-Albani dan Al-Utsaimin. Dipaparkan di sini dalil-dalil yang menunjukkan hukum ini, ya, termasuk hadis Hadi yang telah kita baca tadi. Dan hadis-hadis yang lainnya bisa disimak, dibaca di buku. Nah, kemudian kita langsung halaman 77. Nah, dua paragraf terakhir. Namun disyariatkan menggantinya dengan qada puasa pada hari yang lain. Jadi apabila seseorang membatalkan puasa sunnahnya, nah, boleh. Dan tadi sudah kita dengar, tidak sepantasnya tanpa tuntutan maslahat. Nah, jika dibatalkan, disyariatkan menggantinya, diqadha. Puasa sunnah itu yang dibatalkan itu disyariatkan diqadha di hari yang lain. Menurut pendapat yang rajih, qadha itu, penggantian itu tidak bersifat wajib, hanya sunnah. Sebagaimana halnya puasa itu dari asalnya sunnah, dibatalkan boleh, namun sebaiknya tidak dibatalkan tanpa tuntutan maslahat. Maka demikian pula qadha-nya juga sunnah. Pada asalnya memang sunnah, maka qadha-nya juga sunnah. Tidak bisa kita mengatakan wajib di qadha, padahal itu asalnya juga puasa sunnah. Nah, di sini disebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, hadis yang terakhir. Riwayat Al-Baihaqi dan yang lainnya. Nah, dihasankan sanadnya oleh Al-Albani. Pada hadis tersebut, Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, meriwayatkan, saya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, membuat hidangan makanan untuk mengundang Rasulullah SAW. Maka, ya, sebagaimana kebiasaan Nabi bersama dengan sahabatnya. Nah, datanglah Nabi dengan sahabatnya, beberapa sahabat. Ketika makanan itu dihidangkan, ya, ada seorang pria yang hadir di situ di antara sahabat, mengatakan kepada Nabi SAW, ini shaum, saya puasa, saya tidak ikut makan. Jadi hadir ke undangan itu, ya, tapi tidak ikut makan karena puasa, minta izin. Nah, Nabi SAW menegur dengan mengatakan, da'akum akhukum wa takallafa lakum, saudaramu sudah mengundang kamu makan dan dia sudah repot-repot, ya, menyiapkan makanan. Nah, biasanya kalau mengundang kan istimewa biasanya. Nah, dia sudah repot berusaha menyiapkan hidangan ini. Nah, ini tidak sepantasnya dikecewakan. Nah, kemudian kata Nabi kepadanya, aftir, berbuka kamu, makan. Wasum makanahu yauman insyita, dan silakan kamu qadha, ganti nanti puasa sunnahmu di hari yang lain jika kamu mau. Nah, adapun sekarang untuk menyenangkan tuan rumah, makan. Nah, gitu ya hadisnya. Selesai bab yang keempat. Bab kelima, ketentuan puasa bagi orang sakit dan musafir. Nah, pertama pada halaman 80, ketentuan puasa bagi orang sakit. Nah, Al-Baqarah ayat 184, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Maka dari itu barang siapa di antara kalian sedang sakit atau dalam safar lalu ia berbuka, diwajibkan baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Ini dalilnya dan ijma'. Nah, ijma', sepakat ulama bahwa orang sakit dapat rukhsah, keringanan untuk berbuka, tidak menjalankan puasa, dan berkewajiban melakukan qada puasa di luar Ramadan sebagai gantinya. Terkait dengan masalah ini, udzur sakit, ada beberapa masalah yang penting kita ketahui, pelajari. Masalah yang pertama, kriteria sakit yang menjadi udzur untuk mendapat keringanan tidak berpuasa. Apa kriteria sakit yang termasuk udzur? Nah, di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Di matan kitab, yaitu dalam kitab Manhajus Salikin, di matan Asy-Syaikh As-Sa'di menyatakan bahwa kriterianya adalah apabila orang sakit tersebut akan mendapat mudarat jika berpuasa. Akan mendapat mudarat jika berpuasa. Apa yang dimaksud dengan mudarat? Mudarat itu adalah sakitnya semakin parah. Jika dia berpuasa, maka menambah parah sakitnya. Atau memperlambat kesembuhannya. Semakin tertunda kesembuhannya gara-gara dia berpuasa dalam keadaan sakit. Itu makna itu maknanya mudarat. Nah, menurut pendapat As-Sa'di di matan Manhajus Salikin, pada kondisi sakit seperti ini, ya, maka dia dapat rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, ini udzur, sakitnya termasuk udzur. Tayyib. Artinya puasa tersebut sudah pada tingkatan yang berat dan menyiksa sehingga bermudarat. Nah, dengan semakin parah kondisi sakitnya, semakin tertunda kesembuhannya, memperlambat kesembuhannya. Ini mazhab Al-Imam Ahmad. Ya, kami nukil di sini bahwa ini selaras dengan pendapat para ulama ahli fikih di kalangan mazhab Syafi'i. Tayyib. Ini juga merupakan pendapat Al-Imam Malik. Pada kondisi ini, pada mazhab Hambali disunnahkan berbuka dan makruh hukumnya berpuasa. Pendapat ini kuat. Namun pada pembahasan masalah ini kami menemukan fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz. Pada fatwa itu membolehkan berbuka apabila puasa itu terasa berat bagi orang sakit meskipun tidak menimbulkan mudarat. Nah, ini kan berarti kriterianya lebih longgar daripada yang sebelumnya. Karena tidak mempersyaratkan harus termudaratkan. Yang penting sudah terasa berat. Sakit, apabila dia berpuasa dengan dalam kondisi sakitnya itu terasa berat baginya. Meskipun tidak termudaratkan, tidak memperparah sakitnya, tidak memperlambat kesembuhannya, maka ini sudah kriteria sakit yang termasuk udzur untuk berbuka. Nah, dan kami kutip di sini ya fatwa mereka. Nah, berarti sekarang tersimpulkan dua kategori. Apabila sakitnya itu, ya, kalau dia berpuasa memudaratkan atau memberatkan meskipun tidak memudaratkan. Lebih dari itu, lebih longgar lagi, kami dapatkan Ibnu Utsaimin rahimahullah membolehkan berbuka jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak, ya, pada diri orang yang sakit. Meskipun tidak memberatkan, dia tidak merasa berat, ya, apalagi memudaratkan tidak. Dia tidak terasa berat, ya, tidak juga akan termudaratkan, tapi terasa kurang enak karena dia memang lagi sakit. Nah, terasa pengaruhnya kurang enak dia jika dia berpuasa. Nah, maka itu sudah menjadi kriteria, menjadi udzur. Kriteria sakit itu sudah, dengan kondisi itu sudah menjadi udzur bagi dia. Ini lebih longgar lagi Ibnu Utsaimin. Nah, oleh karena itu Ibnu Utsaimin membagi dalam Asy-Syarhul Mumti', merincikan tingkatan-tingkatan kondisi sakit yang menjadi udzur dan hukumnya masing-masing. Rincian yang pertama, jika puasa itu memberi pengaruh kurang enak pada dirinya tetapi tidak sampai memberatkannya, pada kondisi ini berbuka adalah sunnah, sedangkan berpuasa dibolehkan. Jika dia tetap memilih berpuasa, boleh, dan tidak dianggap makruh karena dia tidak merasakan berat, hanya terasa kurang enak saja. Jadi kalau mau berpuasa boleh dan tidak dimakruhkan, tapi afdol sunnahnya mengambil rukhsah, keringanan, yaitu berbuka. Nah, ini batas minimal ya. Yang kedua, jika berpuasa terasa memberatkan dirinya tetapi tidak sampai memberi mudarat, kata Ibn Utsaimin, pada kondisi ini berbuka adalah sunnah baginya, afdol, dan makruh berpuasa. Jika memilih berpuasa sah, tetapi dimakruhkan. Yang ketiga, jika berpuasa memberi mudarat terhadapnya. Masih ingat tadi yang mudarat artinya apa? Memperparah sakitnya atau menunda, memperlambat kesembuhannya. Pada kondisi ini wajib atasnya berbuka. Wajib berbuka. Haram, tidak boleh berpuasa karena termudaratkan. Nah, ini yang dipilih, rinciannya yang dipilih oleh Ibn Utsaimin. Di buku ini kami katakan tampaknya pendapat Syekh Al-Utsaimin dengan rinciannya merupakan pendapat yang terkuat dan terbaik dalam masalah ini insyaallah. Nah. Ya. Yang menunjukkan bahwa kalau sampai memudaratkan, berakibat memudaratkan, haram berpuasa karena syariat ini tidak dimaksudkan untuk memudaratkan seseorang, untuk menyiksa, memudaratkan, tidak. Syariat ini untuk maslahat. Nah, di catatan kaki nomor 4 disebutkan dalil-dalil yang menunjukkan itu. Naam, Allah berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. La darar wala dirar, kata Nabi SAW, tidak boleh ya, tidak ada mudarat yang dibenarkan dalam syariat, sengaja atau tanpa sengaja. Nah, tidak boleh. Tayyib, ini yang kita pegang, wallahu a'lam. Masalah kedua, hukum puasa orang yang sakit yang tetap memilih untuk berpuasa. Nah, hukum puasa orang yang sakit yang dapat udzur untuk berbuka tetapi memilih untuk berpuasa. Nah, di sini kami bahas masalah ini karena ada perbedaan pendapat. Di sana ada pendapat Ibnu Hazm, mutlak dia mengatakan tidak sah. Ibn Hazm mutlak mengatakan tidak sah. Sementara jumhur sebaliknya, jumhur mayoritas ulama mengatakan puasanya sah. Nah, ini butuh dibahas berdasarkan keterangan sebelumnya, pembahasan sebelumnya telah kita lewati. Berarti kan butuh rincian sebenarnya. Kami terangkan di sini, jika mengatakan tidak sah secara mutlak, jelas itu pendapat yang lemah. Menyatakan sah secara mutlak meskipun berpuasa pada kondisi sakit yang memberi mudarat terhadapnya, ini juga butuh ditinjau kembali, ya, dipelajari lebih seksama. Nah, tayyib, berdasarkan rincian yang kita dengar dari Ibnu Utsaimin ya. Nah, jadi ketika kita mengikuti, memilih pendapat Ibnu Utsaimin yang merincikan tersebut, nah, bahwa pada kondisi pertama, kondisi yang pertama afdol berbuka, boleh berpuasa, yakni kalau merasa kurang enak di tubuh. Nah, di sini berpuasa jelas sah, kan begitu? Nah, yang kedua, kalau memberatkan, afdol berbuka, disunahkan berbuka. Dimakruhkan berpuasa. Kalau dimakruhkan berpuasa berarti puasa sah. Yang ketiga, ini yang jadi masalah. Kalau dia memaksa berpuasa padahal sakit, ternyata memudaratkan dia. Kita sudah pelajari dari Ibnu Utsaimin, haram berpuasa ya, wajib berbuka. Nah ini, nah disinilah mungkin ya kita bertemu dengan Ibnu Hazm untuk mengatakan bahwa jika tetap memaksa berpuasa meskipun memudaratkan dirinya, maka puasanya tidak sah, itu haram dan tidak sah. Nah, dari sini ya, baik, di sini kami nukil dari Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti' menyimpulkan, jadi jika kita berpendapat haram baginya berpuasa, tentu saja konsekuensi dari kaidah tersebut apabila ia tetap berpuasa. Nah, kaidah yang dimaksud di atas disebutkan sesuatu yang dilarang dengan larangan yang langsung tertuju padanya dan terkait dengan perkara itu sendiri, konsekuensi hukumnya tidak sah. Dan larangan ini tertuju pada puasa itu sendiri, haram karena memudaratkan. Berdasarkan kaidah itu berarti na'am, apabila ia tetap berpuasa, puasanya tidak sah, sebab ia telah berpuasa dengan puasa yang dilarang. Nah, sebagaimana berpuasa pada hari-hari tasyrik, hari Idul Fitri, hari Idul Adha, tidak dibolehkan dan tidak sah. Dengan demikian, kata Ibnu Utsaimin, ini bagi kaum muslimin, nah, yang terkadang dengan alasan, wah, masa imannya lemah, sakit begitu aja berbuka, dipaksa sedikit, nah, padahal orang termudaratkan nih, disindir seperti itu akhirnya. Nah, sebagian orang karena malu akhirnya, untuk menunjukkan saya juga, nah, kuat imannya, tetap puasa, dipaksa. Nah, Allahul Musta'an. Atau mungkin bukan karena itu, tapi memang ikhlas. Nah, ingin tetap berpuasa padahal termudaratkan. Jelas ini keliru. Kata Ibnu Utsaimin, kita pun mengetahui kesalahan sebagian orang yang memaksakan diri untuk berpuasa pada kondisi sakit yang terberatkan oleh puasa dan bisa jadi memudaratkan diri mereka, tetapi mereka enggan untuk berbuka. Kita bisa mengatakan bahwa mereka telah bertindak salah karena tidak mau menerima kemurahan dan keringanan yang Allah SWT berikan kepadanya, tetapi lebih memilih memudaratkan diri sendiri. Nah, jadi beramal itu memang harus berdasarkan ilmu, tidak cukup dengan perasaan. Nah, tayyib. Berikutnya ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Mudah-mudahan waktu yang tersisa cukup untuk menyelesaikan ini. Nah, tayyib, ketentuan puasa bagi musafir, orang yang melakukan safar. Nah, ayat yang sama yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Baqarah 184 menjadi dalil, dan juga hadis Anas bin Malik Al-Ka'bi, riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, hadis sahih, sahihkan Al-Albani, dihasankan oleh Al-Wadi'i. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala wada'a 'anil musafiri syatr as-shalah والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلة." Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meringankan dari seorang musafir setengah, separuh dari salatnya. Maksudnya dengan dikosor yang 4 rakaat rubaiyah jadi 2 rakaat. Serta meringankan pula kewajiban puasa dari seorang musafir, wanita menyusui dan wanita hamil. Ini nanti pada pembahasan wanita hamil, wanita menyusui, termasuk dalil yang menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita hamil dan wanita menyusui mengqadha, bukan bayar fidyah. Di sini pada hadis ini digandeng dengan musafir. Ya. Seperti halnya orang sakit pada ayat digandeng dengan musafir. Nah, hukumnya sama yaitu qadha. Baik. Dan ulama ijma' bahwa orang yang musafir di bulan Ramadan ada keringanan rukhsah untuk berbuka dan kewajibannya mengqadha di luar bulan Ramadan. Masalah pertama, kriteria safar yang bisa mendapatkan keringanan berbuka puasa. Nah, kriterianya adalah safar yang berlaku padanya syariat qasar salat. Dan ini ijma' ulama. Masalah kedua, batasan-batasan safar yang disyariatkan melakukan qasar salat dan yang disyariatkan pula berbuka puasa. Ini permasalahan yang perdebatannya di antara ulama panjang, masalah khilafiyah. Ya. Antara pendapat yang mengatakan ada jarak-jarak tertentu yang ditetapkan. Nah, jika dia menempuh perjalanan keluar dari tempat tinggalnya, wilayah tempat tinggalnya, sejarak sekian kilometer, nah maka dia musafir. Ini ada beberapa pendapat dalam hal ini. Namun di sini kami katakan pendapat ini lemah. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan safar yang disyariatkan melakukan qasar salat dan juga berlaku padanya rukhsah berbuka, penentuan batas safar tersebut tidak dibatasi dengan jarak-jarak tertentu, tetapi dikembalikan kepada kebiasaan kaum muslimin, adat kebiasaan kaum muslimin yang menganggap perjalanan itu sebagai safar atau bukan. Nah, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani, Al-Utsaimin. Nah, karena tidak ada di sana dalil-dalil yang jelas menentukan jarak. Nah, dan pada masa itu ya, mengukur jarak itu bukan hal yang mudah. Nah, dan pada masa sekarang juga bagi sebagian orang dan di sebagian tempat juga bukan hal yang mudah, meskipun di banyak tempat sudah ada di sana pengukuran dan ada ada dituliskan, nah ini sudah sekian jaraknya, sekian kilometer. Nah, atau bisa diukur dengan alat-alat sekarang. Nah, alat yang ada. Ya, namun itu pun tidak semua orang mampu dan tidak semua orang punya. Nah, ini termasuk alasan pendapat ini. Ini tidak mungkin syariat ini mengaitkan hukum sesuatu dengan perkara yang sulit bagi keumuman kaum muslimin untuk menjalankannya. Lengkapnya kami nukil di sini keterangan Ibnu Taimiyah. Nah, dan juga keterangan Ibnu Utsaimin pada halaman 88. Di sini ada faedah dari Ibnu Utsaimin kami nukil dalam syarh Asy-Syarhul Mumti bahwa permasalahan safar tidak lepas dari empat kondisi. Pertama, kondisi masa perjalanan yang lama dan jarak tempuh yang jauh. Nah, misalnya digambarkan oleh beliau di sana ya, di Arab Saudi, menggunakan pesawat terbang dari kota Qasim ke Makkah, itu jauh kata beliau, dan tinggal di sana 10 hari, berarti jelas musafir, qasar dan ada rukhsah berbuka. Yang kedua, kondisi masa perjalanan yang lama dengan jarak tempuh yang pendek. Artinya dia bepergian ke satu tempat yang dekat di luar batas wilayah daerahnya dan tinggal di sana selama 2 atau 3 hari. Nah, ini merupakan safar. Ya. Berlaku hukum qasar dan keringan untuk berbuka. Contoh kalau beliau dari kota Unaizah ke Buraidah. Nah, yang ini beliau golongkan dekat jaraknya, tapi bermalam di sana selama 3 hari atau 2 hari. Nah, jarak tempuh pendek tapi masa perjalanan yang lama karena bermalam 3 atau 2 hari dan semisalnya. Berarti musafir. Nah, yang ketiga, kondisi masa perjalanan yang singkat dan jarak tempuh yang panjang. Ini juga merupakan safar yang berlaku qasar dan rukhsah berbuka. Nah, karena seseorang mesti mempersiapkan bekal. jarak tempuhnya panjang, menyiapkan bekal dan menganggap dirinya melakukan safar. Misalkan dicontohkan oleh beliau dari kota Qasim ke kota Jeddah, ini jauh. Nah, tapi dia kembali di hari itu juga, kembali di hari itu juga. Nah, namun karena jaraknya jauh, berarti musafir. Yang keempat, kondisi masa perjalanan yang singkat dengan jarak tempuh yang pendek. Nah, perjalanannya singkat, jarak tempuhnya juga pendek. Ini bukan safar, kata beliau. Contoh, dari Unaizah ke Buraidah. Dekat. Di awal siang berangkat, kembali. Ya, tidak lama kembali, langsung kembali. Maka ini bukan ya, musafir. Nah, tayyib. Seseorang misalkan di batas wilayah kotanya, dia keluar batas. Nah, dia naik motor sebentar, naik mobil sebentar ke sana. Nah, masuk ke kota yang lain. Hanya mau beli sesuatu, sebentar terus balik lagi. Musafir? Hah? Nah, bukan. Nah, ini yang dimaksud di sini. Pada jenis yang keempat. Nah, namun sekarang permasalahannya bagaimana kalau kita ragu? Nah, kita sulit menentukan ini sekarang tergolong musafir ya menurut adat kebiasaan masyarakat atau bukan. Jadi ini sekarang saya berstatus musafir atau saya bermukim, berstatus mukim. Nah, sehingga ragu apakah mengqasar bisa berbuka atau tidak. Nah, di sini ya di akhir pembahasan halaman 89. Pendapat yang terkuat jika terjadi keraguan seperti ini, status orang tersebut harus dikembalikan kepada hukum asalnya. Jadi kalau kita mengalami keraguan, kembalikan ke hukum asal. Yakni hukum asal setiap orang adalah bermukim dan bukan musafir. Ini hukum asal yang meyakinkan. Jadi yang diragukan sekarang musafirnya kan, bersatu musafir atau tidak. Nah, berarti kembali yang meyakinkan bahwa mukim. Tidak boleh berpaling dari hukum asal ini, yang meyakinkan ini tanpa alasan yang meyakinkan pula. Sementara ragu apakah musafir atau tidak, maka na'am, kita hukumi diri kita mukim. Tayyib, berarti kita sempurnakan sholat, jangan qasar. Kita ya wajib meneruskan puasa dan tidak boleh dibatalkan. Nah, ini pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Baik, masalah ketiga dan seterusnya karena batas waktu yang tersedia telah berakhir. Nah, maka kita lanjutkan insyaallah. Kita sempurnakan di majelis berikutnya di Jakarta insyaallah. Nah, begitu. Iya. Nah.